والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، lanjutkan pelajaran nahwu pada pembaca dalam kitab Miyassar، masih dalam pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Yang sebelum mu'alif di sini ada 12, ada 12 mansubatul asma. Kita telah melewati 4, 4 dari mansubatul asma. Apa saja 4 itu? Dak? Qul mu'allif rahimallahu ta'ala masdar lafzi ma'na masdar lafzi ada makna ini maf'ul mutlak masih berada dengan maf'ul mutlak kemarin ada yang lafzi ada yang ma'nawi yang lafzi contohnya jalastu julusan kumtu qiyaman ini masdar lafzi julusan lafaznya sama dengan lafaz fi'ilnya. Kumtu qiyaman. Ini masdar lafzi. Ini lafaz masdarnya sama dengan huruf-huruf fi'ilnya. Masdar ma'nawi lafaznya beda tapi maknanya sama dengan fi'ilnya. Lafaz masdarnya beda dengan lafaz fi'ilnya. Akan tapi maknanya sama. Contohnya jalastu qu'udan. Kumtu uqufan. Nah, ini juga bisa sebagai maf'ul mutlak ya. Ini maf'ul mutlak kadang ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Yang rabnya sama, ya jalastu julusan. Jalastu fi'il fa'il, julusan maf'ul mutlak mansub. Wa 'alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahirah 'ala akhiri an ismu mufrad. Jalastu qu'udan. Jalastu fi'il wa fa'il. Qu'udan maf'ul mutlak mansub. Wa 'alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahirah 'ala akhiri. Ana ismul mufrad. Berikutnya al maf'ul ma'ah yang kelima, maf'ul ma'ah. Al maf'ul ma'ah ismun. Maf'ul ma'ah adalah isim. Isim keluar dengannya huruf dan fi'il. Dia masuk dalam maf'ul ma'ah. Dan juga pembahasan kita dalam pembahasan mansubatul asma. Isim-isim yang dinasab. Ismun waqa'a ba'da al-wawi. Isim yang jatuh setelah waw. Allati bima'na ma'a. Wau yang memiliki makna ma'a bersama. Karena wau ada wau atof, ada wau isti'nafiyah, ada wau qasam sumpah. Di sini dalam pembahasan mansubatul asma, maf'ul ma'ah, wau yang bermakna ma'a bersama. Yadullu 'ala syai'in hasala bi masahabatihi. Untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengan terjadi bersamaan. Contohnya ini maf'ul ma'ah ya ismun waqa'a ba'da al-wawi allati bi ma'na ma'a yadullu 'ala syai'in hasala bi masahabatihi. Contohnya saru aliyun wan nahra. Ali berjalan bersama sungai. Saru aliyun wan nahra. Saru Ahmadu wa syari'al jadida. Ahmad berjalan bersama jalan yang baru. Sirtu wal jabala. Berjalan bersama gunung. Ja'a bi ghurub asy-syams. Datang ayahku bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ini contoh-contoh maf'ul ma'ah. Ya Rabbi misalnya saru alin wan nahra. Saru alin saru fi al-madhi mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab aliyun fa'ilun marfu' alamat raf'ih raf'ih al-dhammatu al-dhahira 'ala akhiri li'annahu ismun mufrad waw awul ma'iyah ini alal fath la mahala laha dan i'rab an-nahra maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah mansub wa alamat nasbih al-fatah al-zahira ala akhirih an-nasr al-mufrad dengan seterusnya nasara alin wa syari' al-jadida maf'ul ma'ahnya yang mana syari' al-jadida sebagai na'at sirtu wal jabala mana maf'ul ma'ah jabalan wal jabala jab ghuruba syams mana maf'ul ma'ahnya ghuruba wa huwa mudhaf asyams mudhafun ilai catatan penjelasannya perbedaan wawu ataf dan wawu maf'ul ma'ah ialah pertama kalau sekiranya tempat dijadikan wawu ataf maka jadikanlah wawu ataf seperti dalam contoh saru aliyun wa ahmadu. Dan jika bisa dijadikan waw ataf, maka dijadikan waw ataf. Dijadikan waw ma'iyah, boleh saja, tidak wajib. Kalau saat ini bisa dijadikan waw ataf, maka jadikanlah waw ataf. Seperti dalam contoh, saru alin wa ahmadu. Waw ma'iyah, boleh, tapi nanti tidak wajib. Yang lebih kuat, di rofa ya. Kalau saya di nasab boleh-boleh saja. Karena di nasabnya waw ma'iyah dengan waw ma'iyah ada dua, ada yang wajib, ada yang boleh. Mubah. Jais ada jais, ada yang wajib. Kalau yang setelah waw bisa disyarikatkan dengan sebelumnya dalam ini bisa disyarikatkan dalam hukumnya. Maka menasabnya sebagai waw ma'iyah punya jaiz jika bisa diserikatkan yang setelah waw dengan sebelum waw. Adam juga tidak bisa diserikatkan, tidak bisa musyarakah, maka menasabnya wajib. Misalnya saru alim wa ahmad, ahmad bisa enggak berjalan? Bisa, berarti seandainya dinasabkan hukumnya jaiz saja, boleh, tidak wajib. Saru alim wa ahmadu bisa juga wa ahmada, tapi tidak wajib wa ahmada, ya jaiz. Adapun kalau tidak bisa diserikatkan, tidak bisa musyarakah dengan sebelumnya, saya sirtu wal jabala, gunungnya bisa berjalan, nah pada asalnya tidak bisa berjalan. Maka di sini apa? Wah, wajib dinasab. Jika setelah waw tidak bisa diserikatkan dengan sebelumnya pada fiilnya, maka wajib dinasab. Yang kedua, waw ma'iyah selalu mansub, sedangkan waw ataf tergantung kepada ma'tufnya. Perbedaan yang kedua antara waw ma'iyah dengan waw ataf, kalau waw ataf mengikuti ma'tufnya, kadang marfu, mansub, majrur. Adapun waw ma'iyah isim setelahnya apa? Selamanya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Yang ketiga, pelaku pada wawu ataf terdiri dari dua belah pihak, sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak. Karena saru aliyun wa ahmadu. Kalau jadi yang wawu ataf yang berjalan dua-duanya sebelum dan setelah wawu. Saru aliyun wa ahmadu yang dihukumi saru dan fi'il berjalan adalah dua-duanya sebelum waw dan setelah waw. Adam dalam waw ma'iyah kenapa? Fa'ilnya tapi dalam hukum dua-duanya yang apa di khobar diberi tanda dan fi'il tersebut dua-duanya sebelum dan setelah waw. Berjalan Ali dan Ahmad. Yang berjalan siapa? Dua-duanya berjalan. Kalau dalam segi i'rab yang pertama fa'il, yang kedua ma'tuf. Hanya dari segi makna dua-duanya berjalan. Dua-duanya berjalan. Yang sebelum waw yang setelah waw. Adapun waw ma'iyah hanya yang satu saja. Ini pelakunya hanya satu, itu sebelum waw. Adapun setelah waw tidak. katanya Sara sirtu wal jabala. Yang diberikan hukum dari Sara siapa? Yang mutakallim, yang adapun jabal tidak. Jadi berpengaruh di Eropa di sini. Abang? Berpengaruh pada Eropa. Sara Aliyun bin Ahmad. Ahmad. Napa? Bagaimana? Wa Ahmadu Sara Aliyun fi al-fa'il wa huwa ataf Ahmad ma'tuf al-marfu. Marfu mithlu. Nah, dari segi makna dia juga sebagai fa'il Ahmad. Dari segi makna dia juga apa? Fa'il, pelaku juga. Ali berjalan dan Ahmad. Ali berjalan, Ahmad juga berjalan. Sama-sama fa'il dari segi makna. Namun dalam i'rabnya fa'il yang pertama, yang kedua di i'rab sebagai ma'tuf. Nah, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ini tentang maf'ul ma'ah. Isim nasab yang kelima. Isim yang jatuh setelah wawu yang bermakna ma'ah. Yang bermakna ma'ah untuk menunjukkan terjadi sesuatu bersamaan dengannya. Dan di nasabnya isim setelah wawu ma'iyah ada yang jais, ada yang wajib. Jais jika setelah waw bisa disyarikatkan dengan sebelumnya, syarikatkan pada makna fiilnya. Dan wajib jika yang setelah waw tidak bisa disyarikatkan dengan sebelumnya pada fiilnya. Oke, contohnya tadi Sara Aliyun wa Ahmadu. Sini bisa saja jadi wa Ahmada, tapi hukumnya apa? Jais wa Ahmada. Adapun sirtu wal jabala, wal jais ini apa? Wajib. Enggak boleh sirtu wal jabal. Karena gunungnya pada asalnya tidak bisa berjalan. Berarti harus tadi tambahan sedikit seperti ketika contoh Sara Aliyun wa Ahmad, maka wa Ahmadu, maka posisi Ahmad yang awalnya ketika dimansub dia sebagai maf'ul ma'ah berubah menjadi atof. Kalau di rofa, iya, berubah menjadi ma'tuf. Ya kalau di rofa jadi ma'tuf. Iya. Artinya otomatis berubah posisinya seperti i'rabnya. Kalau wa ahsar wa ahmadu berarti jadi ma'tuf. Kalau wa ahmadam jadi maf'ul ma'ah. Ada yang belum jelas tentang ini? Maf'ul ma'ah. Sudah jelas? Dikumpul PR-nya. Siap.